Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ya man ba'd. Lanjutkan insyaallah taala pelajaran usul fiqh dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul li fadilati Syekh Al-Allamah Al-Usuli Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan al-khas. Al-khas, tapi kita murajaah dulu. Al-khas maknanya lugatan ya Ahmad didul am, didu al-am. Wastilahan ya atau wastilahan lafdud dal ala mahsur, lafdud dal ala mahsur. Taib. Wa takhsis, makna takhsis ya Abu Mujahid lugatan diddu ta'min, takhsis diddu ta'min. Wastilahan ya man ya akhi zur'ah ikhraju ba'di afradil am. At-takhsis istilahan ikhraju ba'di afradil am. Ikhraju ba'di afradil am. Taib. Contoh ya Ustaz Abu Bakar, contoh takhsis innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Taib ya Ahmad, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Ini nau takhsis dalam bentuk apa? Apa nau takhsisnya? Muttasil, ahsan. Nau takhsis al-muttasil. Ya takhsis ikhraju ba'di afradil am. Ikhraju ba'di afradil am. Dalilu takhsis ada dua macam ya Juwanto. Dalilu takhsis ada dua macam, apa aja itu? Muttasil dan munfasil. Contohnya yang muttasil ya akhi. Contohnya yang muttasil baru aja tadi disebutkan. Hah? Innal insana lafi khusr. Masa enggak ada contoh lain? Labas. Ini muttasil, bersambung. Contoh munfasil ya Yaakub. Taib ahsan. Barakallahu fiik. Ini contoh munfasil. Ya, ini munfasil yakni dalam dua pembicaraan yang berbeda, bukan dalam pembicaraan yang satu. Iya. Taib. Nuwasil insyaallah taala. Qala rahimahullah, fa minal mukhassis al-muttasil. Awalan al-istithna. Sekarang kita masuk pada contoh. Contoh al-mukhassis al-muttasil. Pengkhusus. Ada tu takhsis atau dalilu takhsis yang muttasil, yang bersambung. Yang pertama adalah al-istithna. Al-istithna, pengecualian. Wa huwa lughatan min ath-thanyi wa huwa raddu ba'd asy-syai' ila ba'dihi ka thanyi al-habal. Secara bahasa dari atsaniyah. Maksudnya apa? Mengembalikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Seperti katsaniy al-habal, seperti ikatan tali. Ya, ikatan tali itu kan diputar-putar. Jadi seakan-akan dia kembali ke situ-situ juga. Wastilahan ikhraju ba'di afradil am bi illah. Wastilahan ikhraju ba'di afradil am bi illah. Namun adapun secara istilah adalah mengeluarkan sebagian dari bagian-bagian al-am dengan illah au ihda akhawatiha atau salah satu saudara-saudaranya, yakni yang semisal dengannya, yang semisal dengannya seperti siwa, ghair, hasya, khala, ada, laisa. Ini akhawatuha atau mathiluha. Siwa, ghairu, hasya, khala, ada, laisa. Baik. Kaqoulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu asr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini lafaz am. Andaikan tidak ada pengkhususan, maka maknanya seluruh manusia tanpa terkecuali. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuat perkecualian dengan huruf illa. Illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, watawassaw bilhaq, watawassaw bisabr, dan berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini contoh. Dalilu takhsis al-muttasil. Bersambung di dalam satu pembicaraan. Walaupun ayatnya beda tetapi pembicaraannya satu. Maka yang disebut dengan al-muttasil. Dengan illah. Fakharaja biqawli nabi illa au ihda akhawatiha at-takhsis bisyarti wa ghairih. maka keluar dengan ucapan kita bi'illah atau salah satu saudara-saudaranya yang semisal dengannya, at-takhsis bi-syart, takhsis dengan asyart wa ghairih, dan yang lainnya nanti akan datang setelah ini, at-takhsis bi-syart. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan syurutul istisna. Syurutul istisna, syarat-syarat pengecualian. Jadi ada syarat-syaratnya. Berkata Syekh, yushtaratu li sihhatil istisna syurutun minha. Dipersyaratkan benarnya istisna, pengecualian, syarat-syarat. Dipersyaratkan syarat-syarat. Baik. Syarat yang pertama, ittisalul mustatsna minhu haqiqatan aw hukman. Ittisalu al-mustabil mustatsna minhu haqiqatan aw hukman. Bersambungnya al-istitsna dengan al-mustatsna minhu, yang diperkecualikan darinya. Haqiqatan aw hukman, baik secara hakiki maupun secara hukum. Baik secara hakiki maupun secara hukum. Dan yang benar nanti akan kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh, ini la yushtarat idza kana al-kalam wahidan. La yushtarat idza kana al-kalam wahidan. Tidak dipersyaratkan apabila pembicaraan itu satu. Pembicaraan itu satu, bukan pembicaraan yang berbeda. Sebagaimana akan datang penjelasan Asy-Syaikh. Fal muttasil haqiqatan. Adapun yang dimaksud dengan bersambung secara hakikat. Al-mubashir al-mustathna minhu bihaitsu la yafsilu bainahuma fasil. Bersambung dengan al-mustathna minhu, yang diperkecualikan darinya. Yakni tidak dipotong dengan satu perkara, fasil, satu yang memotongnya. Wal muttasil hukman, iya, contoh yang pertama, al muttasil haqiqatan, seperti seorang mengatakan, indi lahu ashratu darahim, au ashratu dirhaman illa dirhaman wahidan. Indi lahu ashratun illa dirhaman. Di sisiku, dia memiliki hak sebanyak 10 dirham, kecuali 1 dirham. Ini muttasil haqiqi, tidak ada yang memotongnya. Di sisiku dia memiliki 10 dirham kecuali 1 dirham. Wal muttasil hukman, adapun muttasil secara hukum, ma fasala bainahu wa bainal mustatsna minhu fasil la yumkin daf'uhu. Apa yang terpisah antara al mustatsna dan al mustatsna minhu, yang diperkecualikan dan yang diperkecualikan darinya, fasil, suatu pemisah, la yumkin daf'uhu, yang tidak mungkin ditolak. Kasu'al wal'itas, seperti batuk dan bersin. Contohnya, ketika seorang mengatakan indi lahu ashrah, di sisiku dia memiliki hak sebanyak 10 dirham. Dia berniat mau mengatakan illa dirhaman, kecuali 1 dirham. Tetapi kemudian dia batuk. Nah, dia batuk mungkin sampai setengah jam. Nah, mungkin atau tidak, mungkin saja. Dia batuk sampai setengah jam. Setelah itu baru dia mengucapkan illa dirhaman, kecuali 1 dirham. Maka ini boleh. Ini secara hukum dia muttasil. Sebab fasilnya la yumkin daf'uhu, yang memisahkan ucapannya itu tidak mungkin dia tolak. Tidak mungkin dia tolak. Iya. Atau misalkan dia bersin atau kaget, ya, baru saja dia mengatakan dia memiliki hak 10 dirham atasku. Tetapi setelah itu dia kaget. Dia mau mengatakan illa dirhaman, kecuali 1 dirham. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan dia. Lalu dia lanjutkan. Maka ini dikatakan muttasil hukman. Kemudian kata Syekh, fa in fasala bainahuma fasil yumkinu daf'uhu. Maka apabila terputus antara al-mustathna dan al-mustathna minhu, suatu pemutus yang mungkin ditolak, au sukutun, atau diputus dengan diam, lam yasihha al-istithna, maka tidak sah al-istithna tersebut. Mithlu an yakul, seperti apabila seorang mengatakan abidi ahrar, budak-budakku bebas, yakni semua budaknya. Thumma yaskut, kemudian dia diam. Aw yatakallam bikalamin akhar, atau dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Thumma yakul, kemudian dia mengatakan illa sa'idan, kecuali sa'id, kecuali satu orang yaitu Sa'id. Fala yasihhu al-istithna, maka tidak sah pengecualiannya. Wayu'tiku al-jami', dan dia harus membebaskan seluruhnya. Iya. Wakila yasihul istithna ma'as-sukut. Nah, ini pendapat yang lain, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kata Syekh, Dikatakan, yakni dikatakan sebagian ulama, sah istitsna'nya bersama as-sukut. Awil fasil idzal kalam wahidan. Atau adanya al-fasil, pemutus ucapan apabila pembicaranya itu satu. Ini yang saya katakan tadi, yang sahih tidak dipersyaratkan al-ibtisal idza kana al-kalamu wahidan. Idza kana al-kalamu wahidan. Iya. Jadi dua disebutkan. Pertama, istisna dengan sukut sahih, adanya sukut. Demikian pula dengan adanya fasil juga sahih dengan syarat idza kana al-kalamu wahidan. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathhi Makkah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Fathu Makkah, pada hari Fathu Makkah, inna hadzal balada harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini telah Allah Subhanahu wa taala haramkan pada hari diciptakannya, Allah menciptakannya, menciptakan langit dan bumi. La yu'dad syauquhu wa la yukhtala khalahu. La yu'dad syauquhu wa la yukhtala khalahu. Maka tidak boleh pepohonannya itu dipotong, demikian pula rumput-rumputnya tidak boleh dicabut. Tidak boleh dicabut rumput-rumputnya. Faqala al-Abbas, maka al-Abbas berkata, ya Rasulullah, illa al-idkhir. Ya Rasulullah, kecuali al-idkhir. Maksudnya tolong diperkecualikan al-idkhir, pohon al-idkhir. Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Karena mereka, yakni orang-orang Quraisy, menggunakan al-idkhir untuk qainihim, qain mereka dan rumah-rumah mereka. Ini qain ada beberapa penafsiran, sebagian mengatakan kuburan-kuburan mereka, sebagian mengatakan yakni apa namanya pekerjaan-pekerjaan mereka untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-idkhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian, ia kecuali al-idkhir. Kecuali pohon al-idkhir. Wa hadzal qaul arjahu li dilalati hadzal hadits alaih. Hadis ini riwayatkan Bukhari. Kemudian Syekh mengatakan pendapat ini lebih rajih berdasarkan hadis ini. Maka ini pendapat yang lebih kuat. Iya. Jadi misalkan kalau dia mengatakan abidi ahrar, abidi kulluhum ahrar, semua budakku bebas. Lalu dia diam. Lalu berkata kawannya, illa sa'idan, kecuali sa'id. Maka berdasarkan hadis ini sahih. Istisnanya sahih. Walaupun sebelumnya dia tidak berniat. Dan ini yang sahih. Ini juga dikhilafkan para ulama. Apakah dipersyaratkan pengecualiannya yang datang kemudian setelah dia berniat, atau dia harus berniat dulu? Wassahih, tidak perlu dia niatkan. Berdasarkan keumuman hadis ini, tidak perlu dia niatkan. Tadinya dia tidak berniat memperkecualikan Sa'id. Setelah dengar kawannya mengatakan illa Sa'id, maka dia baru berniat, iya kecuali Sa'id. Ini sahih. Sebab al-kalam wahid. Iya, al-kalam wahid. Ini ma'as-sukut. Ini ma'as-sukut ya. Berbeda kalau dia sudah berbicara pembicaraan yang lain. Ya, harus diingat lagi, ma'as-sukut sahih, sahal istisna idza kana al-kalamu wahidan. Artinya apa? Kalau dia sudah berbicara dengan pembicaraan yang lain, maka tidak sah. Ini dia mengatakan misalkan, abidi kulluhum ahrar, hamba-hambaku, budak-budakku, semuanya bebas. Setelah itu, misalkan datang tamu, dia sudah berbicara dengan tamu, gimana kabarmu? Atau pokoknya dia sudah berbicara lain, baru dia sambung, illa sa'idan. Maka ini tidak sah. Tetapi kalau al-kalam wahid, maka sah. Baik, jadi tidak harus dia niatkan sebelumnya. Demikian pula kalau dia mengatakan, empat istriku semuanya cerai. Padahal istrinya baru satu. Empat istriku semuanya cerai. Kemudian tetangganya bilang, terkecuali fulana. Kemudian dia mengatakan, iya, illa fulana, kecuali fulana. Maka fulana diperkecualikan. Ada yang mengatakan, empat istriku semuanya cerai. Ada istri tetangga mengatakan, ya fulan ittaqillah, jangan ceraikan istrimu. Dia katakan, kamu juga saya ceraikan. Sekalian dia ceraikan lima istrinya, kalau suamimu mengizinkan. Jadi yang sahih, Apabila kalam wahid, maka sah istisnanya. Baik. Demikian pula, baik, kita masuk pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, berkata Syekh, alla yakuna al-mustathna akthara min nisfil mustathna minhu. Nanti ada syarat lain, kita akan tambahkan yang disebutkan Syekh dalam syarahnya. Alla yakuna al-mustathna akthar min nisfil mustathna minhu. Syarat yang kedua, sahnya istithna apabila al-mustathna yang diperkecualikan tidak lebih banyak dari setengah yang diperkecualikan darinya. Tidak lebih banyak dari setengah yang diperkecualikan darinya. Falau qala, maka misalkan kalau seorang mengatakan lahu alayya ashratu darahim illa sittah, dia memiliki hak atasku sebanyak 10 dirham kecuali 6 dirham. Lam yasihal istisna, maka tidak sah istisnanya, walazimatul ashra kulluha, dan wajib baginya memberikan 10 dinar semuanya. Wa qila la yushtaratu dhalik. Pendapat yang lain, hal itu tidak dipersyaratkan. Fa yasihul istithna wa in kana al mustathna akthar min an nisf. Sah istithna walaupun al mustathna yang diperkecualikan lebih daripada setengah. Fa yalzamuhu fil mithal madhkur illa arba'ah. Maka tidak diwajibkan atasnya dalam contoh yang disebutkan kecuali 4 dirham tadi. Dan ini pendapat yang benar. Dalam syarahnya Syekh menekankan itu pendapat yang benar. Sebab innal asla fin nutqi as-sihah. Kata Syekh dalam syarahnya, innal asla fin nushi fin nutqi as-sihah hatta yakuma dalilun 'ala al-butlan. Innal asla fin nutqi as-sihah. Hukum asal di dalam pengucapan itu sah. Hatta yakuma dalilun 'ala al-butlan. Sampai ada dalil yang menunjukkan apa? Al-butlan, batilnya. Maka di sini tidak ada dalil. Seorang mengatakan alayya, lahu alayya ashratu darahim illa sittah. Ini al-aslu fi hadhan nut as-siha. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan batilnya. Maka ini sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalaupun dia mengatakan alayya ashratu darahim illa at-tis'ah. Ya. Dia memiliki hak atasku 10 dirham kecuali 9. Artinya cuma 1. Ini tidak ada masalah. Tetapi kalau seluruhnya, misalkan lahu alayya ashratu darahim illa ashra, maka ini tidak sah. Seperti kata Syekh, amma inistathnal kulla fala yasihu alal qawlain. Adapun kalau dia memperkecualikan seluruhnya, maka ini tidak sah menurut dua pendapat. Yani ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Falau qala lahu alayya ashra illa ashra lazimatul ashra kulluha. Seandainya dia mengatakan dia memiliki hak atasku 10 dirham kecuali 10 dirham, maka wajib atasnya memberikan 10 dirham. Ini tidak sah, sebab itu ucapan sia-sia. Dan kaidahnya disebutkan kata Syekh, raf'u syai' ba'dal iqrar bihi la yasih. Mengangkat sesuatu setelah ditetapkan itu tidak sah. Tidak sah tanpa ada apa? Tanpa ada dalil yang membolehkannya. Baik, ini dua syarat. Al-istithna. Ada syarat yang ketiga disebutkan Syekh dalam syarahnya, an yakuna al-mustathna wal mustathna minhu min mutakallim wahid. Ini syarat yang ketiga. Ayyakuna al-mustathna wal-mustathna minhu min mutakallimin wahid. Pengecualian dan yang diperkecualikan darinya berasal dari satu orang pembicara. Seperti contoh di dalam hadis tadi. Nabi SAW yang mengatakan, inna hadhal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini Allah telah haramkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh dicabut rumputnya. Lalu berkata Abbas, illal idkhir, kecuali pohon idkhir ya Rasulullah. Andaikan Rasulullah tidak menjawab illal idkhir, maka tidak sah. Maka tidak sah al-istithna. Tapi karena Rasulullah SAW menjawab illal idkhir, maka sah. Maka ini menunjukkan apa? Al-mustathna wal-mustathna minhu min kalamin wahid. Ayyakun al-mustathna wal-mustathna minhu min kalamin min mutakallimin wahid. Hendaklah pengecualian dan yang diperkecualikan itu berasal dari siapa? Pembicara yang satu, ya, pembicara yang satu. Ya, atau contoh tadi seorang suami mengatakan seluruh istriku cerai. Seluruh istriku cerai. Kemudian ada yang mengatakan kecuali fulana. Tetapi dia tidak mengiyakan, maka seluruhnya cerai, tidak sah mustahsnanya. Kecuali dia juga menjawab illa fulana, baru kemudian sah. Tayyib. Qala rahimahullah wa hadha syartu fi ma idza kana al istithna min adadin. Syarat ini berlaku apabila istisna dari adat, dari apa? Jumlah. Dari jumlah. Ya, semua kan jumlah tadi. Amma in kana min sifatin. Adapun apabila istisna dari sifat, fayasihu wa in kharaja al-qul aw al-akthar. Maka sah walaupun yang keluar itu adalah seluruhnya atau kebanyakannya. Seluruhnya atau kebanyakannya. Jadi ini tentang masalah istisna al-qul, mengecualikan semuanya. Ini kalau dalam adat, dalam jumlah tidak dibenarkan. Dia mengatakan lahu alayya ashratun illa ashrah. Dia memiliki hak atasku 10 dirham kecuali 10 dirham. Ini tidak sah. Atau dia katakan apa namanya? 4 istriku cerai kecuali 4. Ya, berarti tidak ada yang diceraikan. 4 istriku cerai kecuali 4. Tidak ada yang diceraikan. Ini tidak sah ucapan seperti ini. Yani 4 maksudnya lazimatul arba'a kulluha. Cerai semuanya. Yani cerai semuanya. Iya. Kalau kita hubungkan dengan contoh dari Syekh. Kata Syekh 10 dirham 10 dirham wajib atasnya. Berarti kalau dia katakan seluruh istriku cerai, 4 istriku cerai kecuali 4, berarti semuanya cerai. Semuanya cerai. Iya. Ini kalau adat. Adapun kalau sifat itu boleh dan sah. Mithaluhu qawluhu ta'ala li iblis. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidaklah memiliki kekuasaan atas mereka kecuali yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Dari kalangan orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat ke-42. Wa atba'u iblis min bani Adam aktsaru minan nisf. Dan pengikut iblis dari kalangan bani Adam itu lebih banyak dari setengah. Nah, maka sah istithna sebab ini adalah sifat. Ya, walaupun tadi kita katakan yang sahih, walaupun adat aktsar minan nisf sah. Baik. Dan bahkan di akhir zaman seluruhnya bukan aktsar minan nisf, seluruh bani Adam semuanya adalah pengikut iblis, kepada mereka lah kiamat ditegakkan. Artinya apa? Ini sah sebab ini sifat. Kalau ini jumlah maka tidak sah. Ya, ini jumlah maka tidak sah. Baik. Walau qultu atiman fil bait illa al aghnia. A'timan fil bait illa al-aghniya. Berikan kepada yang berada di rumah kecuali orang-orang kaya. Berikan sedekah kepada yang ada di rumah itu kecuali orang-orang kaya. Fatabayyana anna jami'a man fil bait aghniya. Kemudian menjadi jelas, ternyata seluruh yang ada di rumah orang kaya. Sahal istithna walam yu'tu syai'an. Walam yu'tau syai'an. Maka sah istithnanya sehingga tidak ada yang diberikan sedekah sedikit pun. Sehingga tidak ada yang diberikan sedekah sedikit pun. Kenapa? Karena ini adalah sifat. Al-istithna min sifat. Maka ini sah. Baik. Alhamdulillah, itu sudah selesai dari penjelasan al-istithna. Fi iskal. Baik. Ini sebagai muqaddimah sulul fiqh. Mudah-mudahan kalaupun kita belum terlalu paham pada kitab-kitab yang lain, setelah ini insyaallah taala kita akan lebih paham. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين